إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله معاشر المسلمين أعزني الله وإياكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر marilah kita selalu dan senantiasa tidak bosan-bosan untuk memanjatkan syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmatul iman, nikmatul Islam, ni'matu ala ta'ati wa sunnah. Huwa alladhi akhrajana minal zulumati ilan nur. Allah lah yang telah memilih kita dan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Kegelapan kekufuran, kesyirikan, maksiat, dosa kepada cahaya Islam, cahaya sunnah, cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, Idul Adha, hari merupakan hari di antara hari raya kaum muslimin yang padanya kaum muslimin disyariatkan beberapa amalan yang amalan tersebut merupakan sunnah daripada sunnah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibadallah, ketahuilah bahwa dalam Al-Qur'an selain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan syariat Islam, Al-Qur'an juga berisi tentang berita-berita, kisah-kisah. Di antara kisah-kisah tersebut adalah kisah para nabi. Kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tujuannya tidak lain adalah agar dijadikan ibrah, dijadikan pelajaran bagi kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri dalam Al-Qur'an mengatakan, "Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab." Sungguh pada kisah-kisah mereka para nabi bersama kaumnya itu ada pelajaran, ada ibrah bagi mereka orang-orang yang berakal. Ibrah, diambil pelajaran bahwa orang-orang yang taat, orang-orang yang beriman kepada Allah akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Begitu pula sebaliknya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulnya, menyekutukan Allah, maka dia pun akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Ibadallah, pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita mengingat kembali kisah apa yang Allah sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah nabi yang paling utama dan paling mulia setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang digelari sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa beliau digelari dengan Abul Anbiya? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keturunan-keturunan Nabi Ibrahim adalah sebagai para nabi dan rasul. Sehingga beliau itu digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sungguh, ibadallah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kisah Nabi Ibrahim, terdapat pelajaran-pelajaran yang besar bagi kita umat Islam. Yang mana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaik anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kata Allah, kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, agar engkau mengikuti millahnya, agamanya Ibrahim, yang lurus, yang tidak ada kebengkokan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Sungguh ada tauladan yang baik, contoh yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Demikianlah ibadallah, Allah menghabarkan kepada kita bahwa kalau kita merenungi, mempelajari dan mentadaburi perjalanan Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada Allah, di situ ada tauladan yang baik, ada pelajaran yang baik. Beliau adalah nabi yang memiliki banyak keutamaan dan banyak contoh-contoh yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat surat An-Nahl ayat 120, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu ummatan, ay qudwatan, contoh dan tauladan, qanitan lillah. Nabi Ibrahim itu qanitan yang senantiasa taat kepada Allah, tunduk, berserah diri kepada Allah, hanifan, yang selalu menghadap Allah dengan kecintaan, walam yaku minal musyrikin. Beliau sama sekali bukan termasuk orang-orang musyrikin. Syakiran li an'umihi. Beliau adalah orang yang senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah pilih, Allah berikan hidayah kepadanya menuju jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah. Kami berikan kepada Ibrahim di dunia ini kebaikan. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sungguh beliau di akhirat nanti termasuk orang-orang yang saleh. Demikianlah Allah memuji Ibrahim dengan berbagai sifat yang mulia, sifat yang terpuji. Maka sungguh ikhwana fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ibrah sangatlah besar yang bisa kita ambil dari perjalanannya. Ada setidaknya 3 kisah yang kita akan sebutkan dalam kesempatan ini, yang kita mudah-mudahan bisa mengambil ibrah dari 3 kisah tersebut. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Maryam ayat 41-49, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah dalam Al-Quran kisah Ibrahim. Sungguh beliau itu adalah seorang siddiq, orang yang senantiasa jujur dan seorang nabi. Idh qala li abihi, ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u, wa la yubsiru, wa la yugni anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat, mudarat, dan tidak bisa memberikan apapun kepadamu. Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai bapakku, sungguh aku telah diberikan ilmu kepadaku yang tidak diberikan kepadamu, ikutilah aku. Ya abati la ta'budis syaitan. Wahai bapakku, janganlah sekali-kali engkau beribadah kepada syaitan. Innahu kana, sesungguhnya syaitan itu bermaksiat dan ingkar kepada Allah. Ya abati, inni akhaf an yamassaka adzabun minar rahman. Wahai bapakku, sungguh aku takut akan menimpa kepadamu azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ibadallah, kisah ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di tengah-tengah kaum Sabi'iyah. Sabi'iyah itu adalah manusia penyembah bintang. Mereka meyakini bahwa bintang-bintang itu dapat menyembuhkan penyakit, dapat melancarkan rizki, sehingga mereka berhayal bahwa bintang itu dengan bentuk tertentu dan dibuatlah patung dengan hayalan mereka bahwa itu adalah bintang-bintang yang mereka ibadah yang dapat memberikan berkah, manfaat. Ibrahim alaihi salam di waktu mudanya telah Allah berikan ar-rusud, bimbingan tauhid dalam hatinya. Sedangkan ia memiliki seorang bapak yang merupakan penyembah berhala, bahkan pembuat berhala, yang mana Nabi Ibrahim sendiri diperintahkan untuk menjual berhala-berhala tersebut kepada kaumnya. Nabi Ibrahim satu waktu diperintahkan untuk menjual berhala-berhala tersebut. Ia berkeliling ke kaumnya dan mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, siapakah yang mau membeli sesuatu yang tidak memanfaat, bermanfaat kepadanya dan bahkan memudaratkannya? Maka tidak ada satupun manusia yang membeli berhala dari Ibrahim. Sehingga Ibrahim kembali kepada bapaknya dan bapaknya pun marah, bahkan memukul Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dalam kisah tadi, renungkanlah ibadallah, bagaimana cermin seorang anak yang memiliki kasih sayang yang besar, menasihati bapaknya, membimbing bapaknya agar meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kekufuran kepada Allah dengan nasihat yang sungguh agung, nasihat yang diiringi dengan lemah lembut dan kesopanan. Ya abati, wahai bapakku, ini adalah bahasa yang sangat lembut dan sopan. Demikianlah ibadallah, Nabi Ibrahim adalah sosok nabi yang berbakti kepada orang tuanya. Seorang nabi yang gigih mendakwahkan tauhid, gigih mengingkari kesyirikan. Perhatikanlah bagaimana Nabi Ibrahim menasihati kedua orang tuanya dengan mengatakan, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, wahai bapakku, telah datang kepadaku ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maknanya engkau punya ilmu dan aku pun punya ilmu, namun ilmuku tidak diberikan kepadamu. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, wahai bapakku, engkau itu bodoh. Wahai bapakku, akulah yang paling berilmu darimu. Tidak. Tetapi Nabi Ibrahim menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang sopan. Itu mencerminkan bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok nabi yang sangat penyayang, yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Ibadallah, kisah yang berikutnya adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Ibrahim berkata, demi Allah, sungguh aku akan menghancurkan berhala-berhala mereka setelah mereka pulang dari perayaan-perayaan mereka. Maka Ibrahim menghancurkan berhala tersebut kecuali yang besar dari berhala-berhala tersebut. Mudah-mudahan dengan itu mereka kembali. Kisah ini Allah sebutkan sangat panjang. Sebagaimana tentunya kita tahu kisah Nabi Ibrahim ketika beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di tengah-tengah kaumnya. Perhatikanlah ibadallah, bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada Allah. Beliau seorang Nabi yang pemberani menghadapi kaumnya yang pada waktu itu yang beriman kepada Allah hanya dia dan istrinya. Hanya dia dan istrinya. Namun bagaimana kuatnya beliau, tawakalnya beliau menghadapi raja dan kaumnya, penguasa dan kaumnya demi mendakwahkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kuatnya iman dan tawakal Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim diikat dan hendak dibakar oleh kaumnya. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam akhir kisahnya, kuni nara kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat bagi Ibrahim. Orang yang berjalan di atas agama Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Orang yang berada di atas al-haq, orang yang senantiasa membela al-haq, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Pasti Allah menolongnya. Demikianlah pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian yang berikutnya ibadallah, di antara kisah yang berikutnya adalah doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Wahai Rabb kami, sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah tanpa ada tumbuh-tumbuhan, di rumahmu yang haram. Rabb kami, supaya manusia mengerjakan salat, jadikanlah hati-hati manusia condong ke mereka, dan berikanlah rizki mereka dari buah-buahan, supaya mereka bersyukur. Ibadallah, tentunya kita tahu Nabi Ibrahim tatkala Allah berikan keturunan Nabi Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan agar menempatkan istrinya Hajar dan putranya tercinta yang masih dalam kondisi menyusui di satu tempat yang tidak ada penduduk, tidak ada tanaman, tidak ada air, ditempatkanlah di situ. Kemudian ibadallah, Hajar dan putranya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hajar pun memanggil Nabi Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, aina tadhhab wa taraktana fi wadin ghairi dhi zar'in wala anisin wala syai. Wahai Ibrahim, kemanakah engkau hendak pergi? Engkau akan meninggalkan kami di tempat yang tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia, tidak ada apapun. Nabi Ibrahim tidak menjawab apapun. Hajar mengulangi ucapannya sampai 3 kali. Kemudian ia bertanya, Allahu amruka bihadha. Wa Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Maka Ibrahim menjawab, iya. Maka Hajar yang merupakan istri Nabi Ibrahim mengatakan, idzan la yadhi'una. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Demikianlah kisah yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya. Apa yang bisa kita ambil ibrah dari pelajaran ini, dari kisah ini? Ibadallah, perhatikanlah bagaimana Nabi Ibrahim diberikan cobaan oleh Allah. Menempatkan keluarganya di sebuah tempat tidak ada penduduk, tidak ada tanaman, dan tidak ada air. Tapi itu adalah perintah Allah. Bagaimana seandainya kalau kita diperintahkan untuk meletakkan keluarga kita yang tercinta, anak kita di suatu tempat yang kita tidak tahu mereka bisa hidup atau tidak. Namun, bagaimanakah sikap daripada istri yang mulia, Nabi Ibrahim, ketika tahu itu adalah perintah, ternyata justru Hajar menerima dan pasrah kepada Allah. Ini menunjukkan pengorbanan dalam berdakwah kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah. Ibadallah, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan tempat tersebut dan tidak lagi dilihat oleh istrinya, maka Nabi Ibrahim mengucapkan doa tadi, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Memohon kepada Allah agar dilindungi keluarganya, agar manusia mau datang kepadanya. Dan ternyata doa Nabi Ibrahim pun terkabul berkat pengorbanannya, mengorbankan rasa cinta terhadap keluarga, mengorbankan rasa cinta terhadap putranya yang masih kecil demi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengorbanan yang besar yang telah dilakukan dan diberikan oleh Nabi Ibrahim dalam rangka agar Allah diibadahi, agar Allah ditauhidkan. Dan sekarang manusia berbondong-bondong dari penjuru negeri mendatangi tempat tersebut untuk beribadah kepada Allah berkat perjuangan Nabi Ibrahim, berkat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibadallah, yang terakhir adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 113. Falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam inni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail sudah mencapai dewasa, maka Ibrahim datang kepadanya dan mengatakan, wahai putraku, sungguh aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Lihatlah apa yang kamu, lihatlah apa pendapatmu. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insa Allahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah berpasrah diri kepada Allah dan Ibrahim sudah membaringkan Ismail di atas pelipisnya hendak disembelih, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kami panggil Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh kami akan membalas orang-orang yang telah berbuat ihsan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh itu adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami ganti sesembelihan Ismail itu dengan sesembelihan yang besar. Ibadallah, kisah ini tentunya kita ketahui bersama dan perkara yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin. Namun marilah kita sedikit merenungi apa ibrah di balik ini. Lagi-lagi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan mengorbankan perasaan cintanya kepada keluarga dan putranya. Nabi Ibrahim setelah meninggalkan begitu lama putranya dan istrinya di tempat yang tidak ada penduduk, tidak ada air, setelah dewasa, bukan untuk bercengkrama atau ya melakukan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang bisa dikerjakan bersama anaknya, tapi Allah uji dengan datang kepadanya dan diperintahkan untuk menyembelihnya. Setelah sekian lama, rasa kangen, rasa cinta kepada putranya Ismail, namun Allah uji dengan menyembelihnya. Namun Nabi Ibrahim, sebagaimana kita ketahui, Nabi yang senantiasa menghadap kepada Allah, taat kepada Allah. Maka ia mendatangi putranya dan mengatakan, wahai putraku, aku melihat dalam mimpi aku diperintahkan menyembelihmu. Demikian. Lalu bagaimana ibadallah sikap seorang anak yang baik, yang saleh? Ternyata ketika tahu itu perintah Allah, bukanlah mengingkari, bukan malah mencela bapaknya, tetapi justru ia mengatakan, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insa Allahi minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan kerjakan jika itu memang perintah Allah. Aku akan termasuk orang-orang yang bersabar menjalankan perintah Allah. Aku akan bersabar mentaati Allah walaupun itu harus mengorbankan nyawaku sendiri. Demikianlah cerminan anak yang saleh. Balasan itu sesuai dengan amalan. Ketika Nabi Ibrahim di masa mudanya menjadi anak yang saleh, maka dianugerahkan oleh Allah memiliki anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah, anak yang taat kepada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ibadullah. Kemudian ternyata Allah hanya menguji dan Allah ganti dengan sesembelihan yang besar. Dari dua kisah ini, ibadullah, disyariatkanlah dua amalan ibadah, yaitu haji dengan Idul Qurban, menyembelih. Itu semua disyariatkan adalah karena apa yang telah dicontohkan dan dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan rasa cintanya, tenaganya, pikirannya, meninggalkan keluarganya di tempat yang tidak ada tumbuhan manusia, diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya. Namun ternyata Allah subhanahu wa ta'ala ada rencana di balik itu. Dan kita kaum muslimin sekarang melakukan salah satu amalan yang merupakan sunnah Ibrahim, yaitu ibadah haji, sa'yi, dan menyembelih. Itu semua adalah sunnah Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim memulai ibadah itu dengan pengorbanan. Maka ibadallah, marilah kita berkorban. Marilah kita berkorban demi agama Allah sebagai wujud cinta kita kepada Allah. Di antara bentuk cinta kepada Allah, kita disyariatkan untuk berkorban sebagai bentuk berkorban kita kepada Allah. Menyisihkan harta kita untuk melaksanakan perintah Allah. Itu adalah salah satu bentuk berkorban kita. Menyisakan sesuatu yang kita cintai dari harta kita untuk dipersembahkan kepada Allah. Untuk dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ibadallah, di antara pelajaran, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim. Kita memohon kepada Allah agar kita dijadikan hamba Allah yang bersyukur. Hamba Allah yang hanifa, yang senantiasa menghadap Allah. Yang senantiasa syakiran li'an'umihi, bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Kita berdoa kepada Allah agar kita dijadikan hamba-hamba yang termasuk bisa berkorban untuk agama Allah. Bisa berkorban dengan harta kita, dengan jiwa kita untuk membela agama Allah. Sehingga kita menjadi contoh bagi orang-orang yang setelah kita, sebagaimana Nabi Ibrahim telah berkorban dan beliau menjadi contoh qudwah bagi para nabi yang setelahnya. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi jamaah semua. Wallahu taufiq walillah at-taufiq war-rusud wa 'alallahi tuqlan wa subhanallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.